Tahu yang membuat pasien mataku tak ada ketakutan akan gelap ya, yang malam. Kamu ingat sesuatu kan ya? Fajar kan berarti dan sinari dunia. Mimpi kan menjadi nyata bila ku tetap percaya. Jalanmu